apa mana? Oh, Kimpul mana Cindra Mata. Tak pikir mana penyanyi, Pol, Pol. Rene, Pol, Rene. Inilah saudara Kimpul. Turi, turi putih. Men Kimpul kelingan mati. Ditandur, neng kebon aku. Yang disiap, Pol. Turi, turi putih. Ditandur, neng kebon aku. Hono celeret tiba nyemplung bo iro kembangi opo bo iro bo iro kembangi kembang opo kembang kembang kantil manten nanyar tiring bedil. Ono celeret tipon jundil aku kakek cekelan kini. Oh, cekelan kini. Apa Pol? Apa ini? Miftah Maulana Habibur Rahman. Nyuwun donga pangestu marang sanak kadhyang. M. Miftah Maulana Habibur Rahman. Nyuwun donga pangestu mugia langgeng tentrem. I, insya Allah sedaya niat nek diwiwiti sangka sabar ikhlas Gusti Allah ngijabah. Wah, apik. Sing gawe sapa, Pol? Lah otakmu ora mungkin. Ora mungkin. Sik, Pol, tak wacani opo. F, pikiran lan ati kudu tumata ayo belajar ngati-ngati supaya ora padha khilaf. Padha khilaf terus, Pol. Khilaf iki sekali dua kali. Kebablasan nyaawoh. Tene tali silaturahmi terus dinambung ojo podo rasan supaya raket sahabat. A. Awan lan mengi terus menuwun memuji marang Allah kang maha kuat. H. Hamba Allah mung sak dermo ngeloni urip. Kok ngeloni to, Pol? Allah mung sak dermo nglakoni urip pisan iku ojo podo dumeh. Wis ke bawah dan seterusnya. Kowe apa meneh? Iki apa? Kayak aku. Tak delok dhisik, Pol. Atur edi se. Cekelan. Sunati ngepok apa? Apakah yang terjadi? Sama ya. Waduh, tapi niki bentuke niki ganteng men iki sapa niki? Calon presiden Blambangan. Presiden para pendosa. Matur nuwun Mas Kimpul. Moga-moga Kimpul panjang umur. Wong sak donya mati Kimpul ora mati-mati. Ndak jamel ya. Pol, pesen kanca-kanca, pokoke ngajine terus ya, Pol ya. Orang gagas wong cangkeman ya, Pol. Ya. Moga-moga Mas Kimpul mulih bojone mateng meneh. Eh? Oh, duda to ala-ala Pol, Pol. Oh, iki caca pantesan ra rabi-rabi oh gaweane kulaan gelugu. Berhalu biru kau wajan warisyu biru kurobu waktu kosong biru hawa itu waktu lalu biru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih ala kulli hal. Wa na'udzu billahi min ahwali ahli dhalal. Wa nusalli wa nusallim wa nubarik wa nu'addim ala habibina wa syafi'ina wa nuri kulubina sayyidina wa maulana Muhammadin asliyil jamal wa mamba'il kamal wa mustawda'il jalal

guyur semua tubuhmu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Lah kula lali sesuk dipraktekke nggih Mbah, matamu kuwi aku. Ya Allah, ya Allah. Jajal sing diajak kimpul. Oke. Okay. Mila wingi pengajian terakhir wonten sing Madiun wingi ngendi kae? Purwosari. Kula niku Purwosari kudu mriko. Ya wis kono ngiduk dhewe lah. Kula lak kandha to menungso wingi rung rampung nggih, soalnya kepotong karo Pancasila wingi. Menungso niku lak kula jeniske klasifikasike telung klasifikasi. Pinten Bu? Telu. Iki mangkono kok. Nomor siji, sing apik dilakoni, sing elek ditinggalke. Niki perfect, komplit sempurna nih. Maksiate belas, solate ngibadai terus teratau mandek. Niki jenenge amar makruf nahi mungkar. Pokoknya onone mau ngapik tok ora ono elek. Kira-kira ngaten niku enten apa mboten? Kula ora iso kok. Tetep mawon yo ono elek. Wong kula ya kadang-kadang sik ngrasani wong barang kok. Termasuk panitia ngundang ngaji, ra ngajeni yo tak entar rasani barang, lumrah menungso biasa. Nah, nomor siji. Pokoke apik kabeh dilakoni sing elek blas. Nomor siji. Nomor loro. Ibadahe dilakoni maksiate yo urung mandeg. Niki istilahnya amar makruf nyambi mungkar. Istilahnya kimpul STMJ, solatnya terus maksiate jalan. Wes solat pol, solat jumatan, jumatan, mabuk, ho-oh, umpamane ngoten niku. Ho-oh. Wes solat enggih, dangdutan jelas, nyawer, ho-oh, buka titik, jalan. Buka titik aja, orang no kipas angin gembrobios. Aku ramai itu, stop mai itu, mau ngaku gembrobios. Apa ora lucu aku pengajian karo buka baju. Mau saya buka bajunya? Matamu. Jangan dong, kan perutku six pack. Beda Pak Lurah. Perutnya Pak Lurah kan insya Allah. Sawak weteng kabeh. Mbok golek kipas angin bro kan aku somo. Iya cuy. AC alami cangkemmu kuwi lho ya ora. Eh kipas angin. Iki cah hadrah iki menek iki wingi ketemu nang ndi to iki? Ketemu terakhir nang ndi? Eh? Nanti, neng Kebon Sari Jumat. Begitu kok ya melu ngaji aku ngopo ya. Begitu payumu mergo aku kemane. Oi, kipas angin. Oh alah, Pol, kimpul tuku botol kuat kipas angin ra kuat to, Pol. Ya Allah, ya Allah. Balik lagi kipas angin, Pol. Apa kipol enggak wo? Apa nur ini? Senin imbah, Senin imbah, Senin imbah, Senin imbah. Orang tanggung jawab pun imbah. Orang lemah itu, mong jaluk. Begitu nongi kipas angin ni, orang nong colok aneh. Eh mutar rawe anda lihat goblok goblok ae caloke silitmu wae bro kowe ngentut lak obah listrik tenaga gas crot ayo mbah yo goblok mbah yo lapok senane wong tuwa goblok. Niku mboten goblok, Mbah, mong peko. Kesetrum, kesetrum. Gila nggak ngekopi aku ya kipli kini dah saya gila saya. Cim rongos cim rapayu rapayu bro. Ya Allah, mergo kipas teko kosong mataku tak buka. Ora sido. Ya, mergo peteng ya tak buka. Ngopo? Eh? Sekan biyen. Kan aku idola para janda. Selalu alat, oh, ini kena kena uang tau. Tak pikir mungkin itu. Kimpul yang ngapusi aku, jadi ini lapangan, bunuh yang jalan, goblok kimpul ini. Pol-pol nanti kimpul ya, kaya. Wiki gulik gua yang ngobong, no. Ya, semoga-moga kimpul dadi wong apik, pokoknya. Dadi sing nomor loro wae kelasnya nopo? Ibadah ya dilakoni, tapi maksiate rong iso mandeg. Lah kuwata katae kaya awake dhewe iki nomor loro niki. Ngibadahi yo hoo, tapi maksiate hoo. Lah pengajian ketoke khusuk-khusuk. Lah tak takon jenengan iki jilbaban utawa niki pas pengajian tok napa teng dalem iki jilbaban. Kuayane pengajian no wayu-wayu jilbabe wanyar-anyar bahasane ngomah mlotrok kabeh. Ya Allah, ya Allah. Kok kadang-kadang ngomong ning omah nyapu ning ngarep daling karo yukensinan tok. Kimpul liwat mampir Mas Kimpul. Nganggo yukensin tok nyapu ning ngarep peratan karo nyanyi-nyanyi ngger minggir. Aja nengah-nengah. Mampir, mampir, bojo kurang ning omah. Kimpul liwat, oke. Okay. Lah prinsip sing kula aturke teng bocah-bocah kafe. Le, kowe lek ora iso mandek mabuk, ya awakmu aja nganti ninggalke salat, aja ninggalke ngaji. Maka mereka saya bilang, cukup bodimu yang bermaksiat, hatimu jangan ikut-ikutan bermaksiat. Atine aja nganti kelangan Gusti Allah. Kula niku ngetesne bocah-bocah niku cek duwe Gusti Allah niku gampang. Lah takjak ngaji, krungu tartil Quran, krungu adzan kok cek nangis, kelingan dosa. Berarti bocah niku cek duwe Gusti Allah. Dan kenyataane nyuwun sewu, mbak-mbak kula PSK niku nyuwun sewu. Kulo ajak ndonga selawatan matane ya nangis, berarti lonte niku ya duwe Gusti Allah. Mung barangkali imane niku beda-beda. Karena dikatakan al-imanu karih, iman itu seperti angin. Lah jenengan sing tidak ngaji teng mriki nggih duwe iman. Muga-muga imane kandel kabeh. Amin. Napa wong sing mabuk niku ora duwe iman, tetep duwe iman dan tetep duwe iman. Mong barangkali imane mboten tek kandel. Wong sing gaweane ngombe mabuk niku napa duwe iman tasik. Wong nyatane niku kula mangkat ngaji, mulai pengajian ban kula mobil niku mbledhos, kula nate ditulungi karo wong mabuk. Begitu mobil kula mandek ana cah moro. Napa niki? Bane mbledhos. Oh Gus Miftah toh, nggih kula ewangi. Mabuk malah ganteni ban mobil. Berarti napa? Senajan to mabuk isih ngerti iki kiai apa ora? Wong mabuk niku malah jujur kadang-kadang. Wong kula iki tau melu interogasi maling teng kantor polisi Polres Sleman. Takoni napa-napa ora gelem jawab. Begitu mabuk ngaku kabeh kok. Mila wong mabuk niku jujur biasane. Mungkin apa mboten? Mila kula kandha mall 5 niku ana ilmune. Maling. Eh? Ngopo kae? Molimo niku ana ilmune. Pas suwe-suwe sonmu saya cilik to, Tat. Saya watos to. Iki sone kurang los. Melo kiyaine rewel. Mergo sone kurang los. Kudune lak sone apik los ora rewel. Ki mergosone rewel kiai ini ora los. Cik cik cik. Bener ge le, bener ge. Nah, nganti ra rewel menak kerok jenggotmu. Dadi nyuwun sewu. Iki mau ngomong apa toh? Kok dadi lali aku. Malimo. Malimo. Loh, kurang ajar lah. Ganteng lalen nasu kurang ngono kuwi. Karena aku juga manusia biasa. Maklum belum ngopi. Apa wae njeluk jeruknya? Bualang aku. Sapa njaluk meneh? Sapa njaluk meneh? Jiwa-jiwa miskin. Jeneng ngene ngene. Mbuyu biasa-biasa wae. Ya tak suwuk. Sing mangan iki mulih meteng. Kamu lebih suka anggur apa apel? Anggur. Kalau aku apel, karena aku lebih suka diapelin daripada dianggurin. Molimo niku ana ilmune. Mo limo. Maling. Wong maling niku ilmune napa? Tak takon. Apa? Wong maling niku ilmune sabar. Delok omahe kimpul, apa? Arep maling, ngenteni, sabar ngenteni kimpul micek. Ngenteni. Cokot nyamuk, sabar kudanan ora minggat. Sampai iso maling, sabar. Tenan iki, iki ilmu titan iki. Nomor loro apa? Mabuk. Wong mabuk niku ilmune napa? Jujur. Mula wong lak klebon alkohol biasane metu kabeh. Wong kula niku biasa ngenteni wong mabuk kok. Waktu mabuk kok duwe masalah karo bojo, metu kabeh. Bojoku bajingan kok. Lho ngopo aku mulih ra gaweke kopi. Metu jujur. Nomor telu, main. Sapa meneh iki? Kok akeh men wong teko iki sapa teh? Oh, Pak Bupati. Pak Bupati ini los ra rewel. Enggak, katuran enggak Pak Bupati. Nggih. Udut riyen Pak Bupati. Nggih. Oh, Bupati gelem makan ngaji, insyaallah selamat. Amin. Ayo, wes lungo dhisik. Sapa teko meneh kae? Kae dangdut-dangdut e kimpul teko apa ora? Penyanyi dangdut. Teko ora, Pol? Endi? Kok nyanyi, Pol? Eh, berbaur. Ngapusi. Maling ilmune sabar. Wong mabuk ilmune jujur. Apa meneh? Main judi. Wong judi niku ilmune napa? Titen. Wis mudhun rung kertune. Kono kertune apa ya? Titen. Ya sing gaweane main ya delok. Titen. Nomor 4 apa? Medok. Wong medok niku ilmune napa? Resian. Orang ana wong medok kok awake teng clumprut keleke mambu no ora mungkin. Nggih napa mboten? Pengalaman matamu kuwi ngawur. Kaya aku gaweane medok. Lho lha aku ya mesti resik arek ngaji ketemu awakmu edul. Kaya awakmu gosok gigi seminggu pisan. Ya Allah. Wong ketemu bojone cangkeme ambune sambel bawang. Keleke mambu. Sekarang model belas. Ulang lagi, maling ilmune sabar. Wong mabuk ilmune jujur. Wong main ilmune titen. Wong medok ilmune resian. Nomor 5. Wong madat narkoba ilmune apa? Khusu. Kula ki tau nunggoni wong nganggo narkoba sabu-sabu niku. Sing kula gandani niku. Niku nyuwun saya, mbok ana gempa bumi ra gagas. Khusus plan, bro, gempa bumi. Orang gagas, khusus.

Sombong matamu loh. Kula sepindah matur nyuwun Idiyah Fatihah. Mugi-mugi kondisi Indonesia khususipun ten Papua, Wamena. Niku kersane cepet tenang. Amin. Ada warga Madiun yang di sana. Mudah-mudahan selalu diberi keselamatan, kesehatan. Nggih. Kula mun komunikasi mun 3 hari. Niki wau alhamdulillah enten sing dugi 8. Tapi ternyata tiang Anjuk, Kediri, terus Sampang. Tiang Medin tasik datang mereka. Mugi-mugi tiang Medin ingkang datang mereka diparingi selamat nggih. Amin. Allah diniyah wali kulina dan salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Arrahmanirrahim. Malikam. Subhanallah nabiyana. Alhamdulillah. Kula mriki wawajeng nyuwun doa restu niku. Gus. Nggih, awali. Ibu pung ngempal tiyang kathah ngoten nggih. Terus kula matur. Madiun Kampung Pesilat. Itu adalah komitmen untuk kerukunan. Bukan untuk yang lainnya. Jadi seluruh warga Kabupaten Madiun, siapapun itu, itu harus bersama-sama menciptakan kerukunan di seluruh wilayah Kabupaten Madiun. Amin. Kerukunan akan terasa sangat mahal ketika sudah terjadi konflik. Mahal harganya. Mudah-mudahan di Madiun terhindar dari konflik. Amin. Seperti di daerah luar. Amin. Ye. Yang kedua, ngimbangi Gus Miftah. Kula pesen dumateng sedanten. Kula podo Gus Miftah, tapi bedane nggih Gus Miftah kiai, kula bupati. Bupati, kula dadi bupati niku kanggo wong apik nggih, wong setengah apik nggih, wong sing kurang apik nggih. Seluruhnya tanggung jawab kula. Mboten nggih? Nggih. Pokoke seluruh masyarakat Kabupaten Madiun. Kula nyuwun ada kebersamaan semuanya. Niki sebentar lagi ada Pilkades serentak se-Kabupaten Madiun. Saya mohon kepada seluruh masyarakat beda pilihan aja ndadekne bubrahe tatanan. Ngoten nggih? Nggih. Setuju nggih? Sing penting kok bar pilihan lurah ngaji neh, ngoten. Ngoten. Nggih. Kula nyuwun doa restu. Mudah-mudahan kula nggih saged amanah sesuai harapan seluruh masyarakat Kabupaten Madiun. Amin, amin ya Allah. Mboten bedakne sinten kemawon, pokoke seluruh masyarakat Kabupaten Madiun. Mugi-mugi kula saged tanggung jawab wonten nggih saged amanah. Niku mawon atur kula kersane Gus Miftah 3 menit niku wae 2 menit setengah. Atur nuwun Pak Bupati. Ngoten. Nggih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bupati matur nuwun. Alhamdulillah. Duwe Bupati tawaduk sederhana nggih. Alhamdulillah. Prinsipe Pak Bupati niku pokoke kaya apa? Kaya kuntilanak kowe. Emang gitu. Susah seneng mau kayak ngungguyu wae. Kula kandhani, ngopo Pak Bupati wae munggah panggung kula nyanyike lagu gundul-gundul pacul. Soale niku lagu digawe karo Wali Songo men pejabat niku mboten gemblelengan. Soale lak pejabate gemblelengan wakul glempang segane dadi saratan. Ora mungkin ana manfaate jabatane. Muga-muga Pak Bupati mbuh 5 taun, mbuh 10 taun, mugi-mugi ana manfaate kagem warga Madiun. Amin Allahumma amin. Kula kali Pak Bupati niku padha-padha ngopeni umat. Mung mriko tanda tangane sing payu, kula sing payu cangkeme. Ngene iku tok ya Allah, ya Allah. Mila kudu bareng-bareng bangun umat ki ya kudu ana ulamae niki ulama. Niki kudu ana umaroe, niki kudu agniae, niku kudu ana wong kirene. Lah iki apa? Ah niki ilmu menteri kesehatan niki. Iki ndok pitike ngendok apa durung dulek ngono kae. Kulino mbahmu. Dadi niki ulama, Pak Bupati Napik jempol nyoh. Niki umaro duding rono, kono Miftah, kono kimpul, kono Pak Polisi niki kelasé umaro. Mila ulama karo umaro kudu nyawiji nggih mbangun umat. Muga-muga sepindah malih Madiun dadi madani ora medeni. Amin Allahumma amin. Sesolak bupati, Pak Bupati nyalon meneh tak wene visi kok. Menuju Madiun yang madani bukan medeni. Wah, apa? Tak ewangi Pak Bupati. Bolo kok. Wong-wonge sederhana kok. Hamung kaya jenazah kok ngalor gitu bajune mung putih tok niku lho. Kenapa hari ini saya pakai ada ungu-ungunya? Karena banyak hadir janda-janda tua di sini. Sallu ala Nabi Muhammad. Terus ki mboten. Niki mungkin dilep meneh mergo mungkin pindah teng Caruban Pak Bupati. Niki mbok jam 11:30 nggih. Apa meneh? Oh, kimpul meneh Cindramata. Tak pikir meneh penyanyi pol, pol. Rene pol, rene. Inilah saudara kimpul, turi, turi putih. Men kimpul kelingan mati ditandur ning kebon aku. Ini siap pol. Turi, turi putih. Ditandur ning kebon aku. Ana cleret tiba nyemplung mbok ira kembange apa mbok ira kembange kembang apa kembang kantil manten nanyar diring bedil. Ana cleret tiba njundil aku kaget cekelan kene. Oh. Cekelan kene apa pol? Apa iki? Miftah Maulana Habibur Rahman. Nyuwun donga pangestu marang sanak kadhyang. Am Miftah Maulana Habibur Rahman nyuwun donga pangestu mugia langgeng tentrem. I insyaallah sedaya niat nek diwiwiti sangka sabar ikhlas Gusti Allah ngijabah. Wah apik. Sing gawe sapa, Pul? Lah utakmu ora mungkin. Ora mungkin. Sik, Pul, tak matani ya, Pul. F pikiranan ati kudu tumata ayo belajar ngati-ngati supaya ora padha khilaf. Kowe khilaf terus, Pul. Khilaf iki sekali dua kali. Kebablasan nyaawoh. Tene tali silaturahmi terus sinambung aja padha rerasan supaya raket sahabat. A awan lan wengi terus menuwun memuji marang Allah Kang Maha Kuat. Ha hamba Allah mung sak derma ngeloni urip. Kok ngeloni to, Pul? Allah mung sak derma nglakoni urip pisan iku aja padha dumeh. Wis ke bawah dan seterusnya. Kowe apa meneh? Iki apa? Kayak aku. Tak delok dhisik, Pul. Yo. Ya, dipasani padha. Tak delok dhisik. Cekel. Cekelan. Sunati ngepok apa? Apakah yang terjadi? Sama ya. Yo. Padha tapi niki bentuke iki ganteng men iki sapa iki? Oh. Calon presiden Blambangan. Presiden para pendosa. Matur nuwun Mas Kimpul. Moga-moga Kimpul panjang umur. Amin. Wong sak donya mati Kimpul ora mati-mati. Ndak jamul ya. Pol, pesen kanca-kanca, pokoke ngajine terus ya, Pol ya. Orang gagas wong cangkeman ya, Pol. Siap. Ya. Moga-moga Mas Kimpul mulih bojone meteng meneh. Eh? Oh, duda to ala-ala Pol, Pol. Oh, iki jajat, pantesan ra rapi-rapi gaweane kulaan gelugu. Ya Allah. Wong loro kurang siji, nomor telu napa? Maksiat tok belas ora tahu ngibadah. Nomor siji apike hoo maksiate tinggalke. Nomor loro apike hoo eleke hoo. Nomor telu elek terus ora tahu apik. Aja nganti dadi sing nomor telu. Maka bagi para pendosa Allah memberikan semangat yang luar biasa di dalam surat Az-Zumar. Napa pesane Allah? Qul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Mbah sing banter titik, Bro. Aku sing serake biyanter kok. Sing banter nggih. Muga-muga anake saleh kabeh. So anake dadi kiai. Ana sing dadi polisi. Pilih anake dadi kiai napa polisi? Ayo, polisi ya ora apa-apa. Ning polisi sing sregep ngaji. Oke, Pak Kaposek ngaji. Pak Kaposek dan. Siap Kaposek AKP. Ajun kamu komisaris polisi. Gus Miftah AKBP. Aku kiainya bapak polisi. Tolong jangan tilang saya ya Dan ya. Masa aku tahu ditilang gara-gara tutup pentil. Kan dancok. Tenan dan tahu aku mbiyen. Ditilang gara-gara aku tutup pentil. Bahasan maskerku tak buka. Plek. Oh Gus Miftah ngapunten. Itik. Matane ya. ya Allah, dilangi. Kok sakmene mbane kok sampe meruwi kok niku? Ya Allah. Kelas iki impul iso ngumpulke wong sakmene to pol. Kita cangkem ora usah mobak mabuk wae to pol. Insyaallah rampung pengajian kimpul orang ini, tapi ngene. Aja amin ngene nganggo botol, ngene nganggo galon. Ya salat kok ya. Yo, sing banter nggih. Qul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Apa be? Stop my itu. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Apa kata Allah untuk para pendosa? Ila Pak Kaposek, kula niku ndek kanca jenderal niku apik. Namine Irjen Ahmad Doviri, Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta. Niku lak kula ngaji tak telepon sak wayah-wayah. Pak Kapolda ngaji. Nggih Gus, makan. Niku cara pendekatan dengan tahanan niku apik. Jadi nyuwun sewu tidak hanya sekedar menerapkan KUHP tapi menggunakan pendekatan kemanusiaan. Parani diceramai, dielingke babakan dosa. Dadi nyuwun sewu, begitu dia di penjara metu dadi wong apik. Sane kita kadang-kadang buatan maling pitik mlebu penjara malah metu dadi maling wedhus. Soale ning jero ketemu karo tukang maling wedhus. Niku kasih kuatah. Lek kula nyuwun sewu ana wong judi, Pak Kapolres telepon Gus, nek ana wektu mang parani, nggih, teng Gunung Kidul, Pak Haji 5. Judi bulan Ramadan. Bar traweh niku judi. Penjara kalau Pak Kapolres. Mang kandhani Gus, tak parani. Jenengan judi Pak Haji. Nggih. Lah napa kok judi? Nenggo sahur. Menang napa kalah? Alhamdulillah kula menang. Kok saged? Berkah Ramadan. Kere. Artine ayat niki wau napa? Nyun sewu Pak Bupati nggih. Kula soalé menyesuaikan temane panitia niki. Nek temane apa ya manut panitia. Senajan to hitungane ra jelas. Qul ya ibadi. Coba anda lihat. Kepada para pendosa Allah tidak mengatakan wahai para pendosa. Ora. Allah tidak memanggil. Wahai kimpol ahli maksiat. Mboten. Wahai engkau yang banyak kesalahan. Mboten.